Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala dalalatul lafzi al-ami wa isti'malatuhu. Makna kandungan lafad am dan penggunaannya. Al-aslu fil am, hukum asal untuk lafad am, dala'an takuna dalalatuhu, makna kandungannya kuliyah bersifat general. Ay yakunu al-hukmu fihi, hukum yang terkandung padanya, ala kulli fardin, berlaku untuk setiap person, setiap individu, min afradihi, dari individu bagian am, yang tercakup tahtahu di bawahnya. Wahada ilam yadkhul idza in lam yudkhilhu takhsisun, jika tidaklah masuk padanya pengkhususan, pengecualian. Pengkhususan atau pengecualian. Inilah yang disebut dengan al-am al-baqi ala umumiyatihi. Lafaz dan redaksi am yang tetap dalam statusnya yang bersifat umum. Wa qalilun, dan itu jumlahnya sedikit, dan di antara contohnya adalah firman Allah Taala, wa min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun dabba, satu pun binatang melata di muka bumi kecuali atas Allah jaminan rezekinya. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hurimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian menikahi semua ibu kalian. Yang dimaksud dengan semua ibu adalah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Maka ayat yang ketiga ini adalah am karena jamak mudhaf, ummahatukum. Sedangkan ayat yang kedua itu am karena ada kulli. Kemudian ayat yang pertama adalah karena nakirah, dabbah, didalui oleh nafi, ma, bahkan didalui oleh min, sehingga menunjukkan nas dalam statusnya umum. Kemudian waqad yutlaqu, dan terkadang digunakan lafad am, dan yang diinginkan dengannya adalah satu individu atau salah satu anggotanya. Ini disebut dengan al-am al-muradu bihi al-khusus. Am namun umum, namun yang diinginkan adalah khusus. Contohnya firman Allah Ta'ala, alladzina qala lahumun nasu. Maka yang dimaksud dengan an-nas di sini adalah Nu'aim ibn Mas'ud atau yang lain. Orang-orang, yaitu para orang-orang yang, yaitu orang-orang yang beriman, yang annasu, manusia berkata kepadanya, dan yang dimaksud dengan annas di sini satu orang. Padahal redaksinya am, karena ada alif lam jinsiyah, annasu. Namun yang diinginkan adalah Nu'aim ibnu Mas'ud, satu orang saja. Demikian juga firman Allah Ta'ala, am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih, apakah mereka hasad kepada manusia yang Allah telah berikan pada mereka anugerahnya. Yang dimaksud dengan manusia di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, waqad yutlaq, dan terkadang digunakan lafaz am, thumma yudkhilu at-takhsis, kemudian mengalami pengkhususan atau pengecualian. Inilah yang disebut dengan al-am al-makhsus. Lafaz am yang mengalami penyempitan atau pengkhususan. Contohnya, dan wanita-wanita yang ditalak menunggu diri mereka selama 3 qur. Maka lafaz al-mutallaqat, wanita-wanita yang ditalak, telah am namun mendapatkan pengkhususan dengan firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmal, dan wanita yang hamil, maka batas waktunya itu masa idahnya sampai melahirkan. Maka Allah tetapkan bahasanya masa iddah wanita hamil adalah wada', melahirkan hamilnya, bukan 3 qara'. Maka kesimpulannya berkaitan dengan lafadz am, maka lafadz am ada tiga macam. Yang pertama adalah al-am al-baqi ala umumihi, lafadz umum yang tetap maknanya masih tetap bersifat umum, dan ini sedikit dan rata-rata berkaitan dengan masalah akidah, berkenaan dengan, tidak berkaitan dengan masalah hukum, berkenaan dengan akidah, ya itu yang lebih dominan. Misalnya meminta batin fil arti ila Allah wallah bikulli syai'in alim dan yang lainnya. Meskipun tadi dicontohkan juga ada juga hukum yang am yang masih bertahan dalam lafaz umumnya, hurimat alaikum ummahatukum. Kemudian yang kedua adalah al-am urida bil khusus, lafadznya umum namun sejak awal yang diinginkan dengannya adalah khusus. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-am al-makhsus, yang ini objek yang paling banyak dalam pembahasan ilmu fikih dan usul fikih adalah bentuk yang ketiga, al-am al-makhsus. Ya, lafadz umum yang mengalami takhsis. Apa beda al-am al-makhsus dengan al-am urida bihil khusus? Al-am urida bihil khusus, am yang diinginkan dengannya makna khusus, itu sejak pertama kali mengucapkan lafaz am, mutakallim menginginkan dengannya makna khusus. Sejak pertama kali mengucapkan, itu memang niatnya dengan lafaz am tersebut person tertentu. Itu sejak awal memang demikian. Ini disebut al-am urida bihil khusus. Semacam mungkin kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita contohkan, sekolah kami menang dalam olimpiade matematika. Maka sejak awal yang dimaksud dengan sekolah kami bukan semua siswanya, namun sejak diucapkan memang sejak awal itu adalah satu orang saja. Satu orang saja. Maka itu al-am urida bil khusus. Kemudian lain halnya dengan al-am al-makhsus. Maka pada awal diflurkannya al-am al-makhsus, al-am tersebut inginnya adalah maknanya general. Dan setelah itu ada pertimbangan-pertimbangan sehingga ada pengecualian di sini, ada pengecualian di sana, ada pengecualian di sana. Maka kalau al-am al-makhsus, maka boleh jadi keterangan yang mengkerucutkan itu keluarnya belakangan. Keluarnya belakangan. Pada awalnya dibuat aturan yang bersifat umum. Aturan yang bersifat umum, bersifat general. Setelah itu kemudian kemudian ada kebijakan, oh ada pengecualian ini, ada pengecualian itu. Maka ketika Allah sampaikan, maka wanita ketika dicerai masa idahnya 3 kali haid, semua wanita. Kemudian setelah itu, dan ada pengecualian kalau dalam kondisi hamil cukup dengan melahirkan. Kemudian umum hukmil khitabi al-khassi bihi sallallahu alaihi wasallam, khitab seruan yang bersifat khusus ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya bersifat umum. Al-khitab al-khas, seruan yang khusus tertuju pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muatan hukumnya yatanawal mencakup al-ummata seluruh umat. Kecuali terdapat dalil kalau itu adalah kekhususan untuk Nabi. Maka ketika Allah katakan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul dan semacam itu, qul, katakanlah wahai Muhammad, pada dasarnya itu berlaku bukan hanya untuk Muhammad namun juga seluruh umat. Kecuali terdapat indikator yang menunjukkan makna tertentu yang diinginkan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, maka setelah Zaid menyelesaikan minha wataran hajatnya dengan Zainab binti Jahsyin, dan di antara kemuliaan sahabat Zaid ibn Harithah, beliau adalah satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Tidak ada sahabat yang lain yang disebut namanya secara tegas dalam Al-Quran kecuali Zaid ibn Harithah. Sekelas Abu Bakar saja tidak disebut namanya secara vulgar dalam Al-Quran, menunjukkan kemuliaan Zaid. Zawajnakaha, maka kami nikahkan engkau dengan Zainab. Maka Zainab itu menikah dengan Nabi, tidak dengan wali dari manusia. Langsung Allah yang menikahkannya dengan mengatakan, dengan Allah katakan zawajnakaha. Likai la yakuna 'alal mu'minin, supaya orang-orang yang beriman tidaklah memiliki kesempitan fi aswaji adiyaihim, berkenaan dengan istri bekas anak angkat mereka. Idza qadau minhum mawatara, ketika si anak itu telah menyelesaikan hajatnya dari istrinya. Maka kalimat likai la yakuna 'alal mu'mina haraj menunjukkan pada asalnya sesuatu yang ditujukan kepada Nabi berlaku untuk semua umatnya. Demikian juga firman Allah Ta'ala tentang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, maka Nabi boleh menikahinya meskipun tanpa mahar. Dan Nabi katakan, dan Allah katakan, khalisatalaka min dunil mu'minin, ini hukum khusus untukmu yang tidak berlaku untuk orang-orang yang beriman. Maka seandainya hukum khitab, kandungan dari al-khitab, seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu khusus untuk Nabi, maka tidaklah sah taklil penyebutan ilah dalam ayat yang pertama. Demikian juga tidak perlu ada takhsis di ayat yang kedua. Maka seandainya itu hanya khusus untuk Nabi, maka tentu di ayat pertama tidak akan ada kalimat likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Ini menunjukkan bahasanya pada dasarnya apa yang ditujukan kepada Nabi berlaku untuk seluruh umatnya. Demikian juga boleh bagi Nabi untuk menikahi wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Seandainya itu cuma khusus untuk Nabi, ya berarti tidak perlu ada kata-kata khalisatalaka min dunil mu'minin, khusus untukmu tanpa orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahasanya pada dasarnya seruan yang ditujukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku untuk seluruh umatnya. Kemudian al-ibrati bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada kaidah penting dalam ilmu usul fikih berkenaan dengan lafaz am yang menjadi ibrah, tolak ukur dan kesimpulan hukum adalah redaksi yang bersifat general dan bukan sebab yang bersifat spesifik. Maka jika terdapat lafaz umum karena satu sebab tertentu, maka lam yaskut, maka tidaklah gugur makna umumnya, baik sebabnya adalah pertanyaan atau yang lain. Sebagaimana diriatkan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kambing yang sudah bangkai milik istri beliau Maimunah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuma ahabin dubiqa faqat tahura. Semua kulit dubiqa yang sudah disamak telah bersih. Wa yadullu lidzalika, dan dalil atas hal tersebut adalah para sahabat berdalil dengan dalil-dalil umum padahal sebabnya khusus dan tanpa ada perselisihan di antara para sahabat. Wa asharul adillah, dan dalil yang paling tegas dalam hal ini adalah seorang sahabat Ansar qabbala ajnabiyah, yang mencium perempuan yang bukan siapa-siapanya, bukan istrinya. Lalu turunlah ayat tentang sahabat Ansar ini, innal hazanati yudhibna sayiat. Sehingga amal kebajikan itu menghilangkan amal kejelekan. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hukum kandungan ayat ini, apakah itu khusus berlaku untuk dirinya ataukah tidak? dengan dia katakan, Ali hadza wahdi wa nabi, apakah ini khusus untukku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang menunjukkan makna umum dengan Nabi katakan, balli ummati kullihim, isi kandungan ayat tersebut berlaku untuk seluruh umat, umatku seluruhnya. Wa yuwatihu, dan ini diperjelas dari sisi bahasa Arab, bahasanya seandainya seorang suami, seandainya seorang istrinya bertanya atau berkata kepadanya, kepada suaminya, talliqni, ceraikan aku. Fatallaqa jami'an nisaikum, dan dia ceraikan semua istrinya, semua istriku ku cerai misalnya. Maka waqa'at talaq 'alaihinna, maka talak sah atas mereka semua. Wa lam yakhtasu bitalibah, maka hukum atau dampak talak tidak hanya khusus berlaku untuk yang minta cerai saja tanpa yang lain, karena redaksinya mengatakan semua istriku ku cerai. Maka meskipun sebabnya adalah permintaan cerai dari si A dan istrinya dia empat, namun ketika dia katakan semua istriku ku cerai, maka yang tercerai adalah empat orang istrinya, empat-empatnya. Nah, contoh yang lain tadi di maka di sini disampaikan atau sebelumnya perlu diketahui bahasanya kaidah ini asalnya diperselisihkan ulama usul fikih. Apakah al-ibrati bi umumil lafzi ataukah bi khusus si sabab? Meskipun sebenarnya perselisihan ulama dalam hal ini itu muaranya sama, cuma ini perselisihan dalam masalah jalan. Ini perselisihan dalam masalah jalan, ini bukan perselisihan dalam masalah hasil. Ini kalau bahasa matematika, ini nanti jalannya beda, namun hasilnya sama. Cuma yang betul lewat jalan ini ataukah ini jalan itu. Maka jumhur ulama mengatakan bahasanya al-ibratu bi umumil lafdi. Sehingga misalnya contohnya tadi, innal hasanati yudhibna sayyiat, maka amal sholah yang kita lakukan itu menghapus dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Nah, ini kita bisa simpulkan demikian, langsung kita ambil dari teks. Maka teks itu mencakup diri kita, meskipun dia turun kepada Ansar. Sebagian ulama mengatakan bahasanya al-ibratu, kesimpulan hukum atau kesimpulan itu bi khusus sabab, dengan melihat sebab yang khusus. Maka ulama yang punya menganut pendapat ini, itu bukan berarti Al-Quran cuma berlaku di masa silam dan tidak relevan dan tidak berlaku di masa ini. Cuma dia mau ngambil jalan yang berbeda. Dia katakan, maka innal hasanati yudhibna sayyiat, itu hanya berlaku untuk Ansar. Teksnya, secara teks, itu hanya berlaku untuk Ansar. Adapun selain Ansar, maka termasuk di dalamnya, namun harus melalui jalan qiyas. Ini jalan qiyas. Dia tidak tercakup oleh teks, namun isi teks itu bisa berlaku untuknya karena qiyas dengan kisah Ansar itu, sehingga hasilnya apa? Sama. Hasilnya itu sama. Ya, innal hasanati yudhibna sayyiat, berlaku untuk semua umat. Cuma diperselisihkan, ini berlaku untuk semua itu dalilnya itu adalah dalalah lafziyah ataukah jalannya itu adalah dalalah aqliyah. Ulama yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi mengatakan hukum ini, hukum yang ada dalam innal hasanati yudhimna sayiat, itu berlaku untuk semua umat Islam melalui jalur dalalah lafziyah. Sedangkan ulama yang mengatakan al-ibrati bi khususi sabab la bi umumi lafzi, mengatakan hukum yang terkandung dalam innal hasanati yudhibna sayiat itu berlaku untuk semua umat, namun tidak dengan tidak dari jalur dalalah lafziyah, namun dari jalur dalalah aqliyah, yaitu qiyas. Alkulihal, kesimpulannya sebagaimana yang kita baca di sini, yang dimaksud adalah al-ibratu itu bi umumil lafzi. Namun berkaitan di dan di sini di paragraf ini dicontohkan dengan dua contoh. Contoh yang kedua tadi adalah ayat firman Allah di surat Hud, innal hasanati yudhibna sayiat, dan sabab nuzulnya yang bersifat khusus. Dan contoh yang pertama adalah ayyuma ihabin dubira faqat tahura, ini sebabnya khusus kambing yang mati milik Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Non teksnya umum ayyuma ihabin, semua kulit. Dari mana ini lafaz umumnya? Ini dari ayyuma, yang dia adalah isim syarat, asma syartiyah. Apakah dia mengandung muatan umum? Semua kulit ketika telah disama maka dia suci. Maka kesimpulannya kita simpulkan berdasarkan teks yang umum, semua kulit. Dan tidaklah disebut ihab kecuali kulit bukan hewan yang disembelih. Ihab itu kulit, namun untuk binatang yang tidak disembelih, bangkai dan semacam itu. Maka semua kulit bangkai jika sudah disama melalui proses tertentu yang telah diketahui oleh ahlinya, maka dia suci. Meskipun menurut pendapat yang paling kuat ini tidak berlaku untuk semua kulit, namun pendapat yang paling kuat sebagaimana pendapat Hanabilah, ini tidak semua kulit bangkai, namun semua kulit bangkai yang seandainya dia disembelih dengan baik maka dia halal dimakan. Kemudian kaidah yang lain, kaidah penting yang lain berkenaan dengan teks umum. Al-hukmu alal mufrad bi hukmil am la yusqitu umumahu. Ketika mufrad satu individu am, satu anggota am itu mendapatkan satu hukum. Bi hukmil am sama dengan hukum yang terkandung dalam teks umum. Maka itu la yusqitul umumahu, maka ini tidak, ini bukanlah takhsis, bukanlah pengkerucutan makna sehingga tidak menggugurkan keumumannya. Ya, maka jika telah disebutkan hukum yang bersifat umum, idza dzukira hukmun amin, yang mahkum alehnya bihukmin, objek hukumnya telah diberi satu hukum, thumma hukima bidzalikal hukmi, kemudian hukum yang sama dilabelkan dan dilekatkan kepada sebagian individunya, maka hukum kepada sebagian individu umum ini tidaklah menggugurkan status lafaz yang bersifat umum. Demikian pendapat jumhur atau jamahir kecuali Abu Tsaur. Baik anggota tadi Dzukira keduanya, hukum umum dan hukum anggotanya, itu disebut ma'an berbarengan. Contohnya tatanazzalul malaikatu waruh, maka turlah para malaikat dan Jibril, ataukah tidak? Semisal dalam hadis, semua kulit bangkai yang telah disamak maka telah bersih. Ditambah hadis hadis muslimin bersama hadis riwayat Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang telah jadi bangkai, maka Nabi katakan, kenapa kalian tidak ambil kulitnya lalu kalian manfaatkan. Contoh yang lain adalah hadis man wajada mata'ahu, siapa yang menjumpai barang miliknya ada pada seseorang yang telah bangkrut, maka dia adalah yang lebih berhak dengan barang tersebut daripada yang lain. Ma'a hadis ditambah dengan hadis idabta arrajulu sil'atan, jika seorang itu membeli satu barang kemudian dia bangkrut dan barang tersebut ada di tempatnya, fahuwa ahaku biha, maka dia adalah yang lebih berat dengan barang tersebut minal ghurama, dibandingkan orang-orang lain yang menghutanginya. Contoh yang lain adalah perkataan Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan adanya suf'ah pada segala benda. Ditambah hadis, jika batas tanah telah ditetapkan dan jalan telah berlaku, fala syuf'ata, maka tidak ada suf'ah. Dan faedah adanya hukum untuk sebagian anggota am dengan hukum yang sama dengan hukum am, qil, ada yang menjelaskan. Faedahnya adalah innaha nafa ihtimala ikhrajihi minal am, dinegasikannya kemungkinan keluarnya anggota tersebut dari hukum am. Ya, maka ada satu putusan hukum bersifat general, hukumnya demikian. Setelah itu muncul putusan hukum yang kedua. Di sana memberikan putusan hukum untuk satu kasus. Namun kasus ini bagian dari anggota am. Dan hukum yang diberikan untuk anggota itu sama dengan hukum am. Maka ini bukan takhsis. Maka dalil yang kedua ini tidaklah mengkerucutkan dalil yang pertama. Cuma namun dalil yang kedua ini menegaskan apa yang sebenarnya sudah disampaikan oleh dalil yang pertama. Contoh yang lain, contoh sederhananya yang banyak disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di berbagai kitab-kitab beliau, di tafsir surat Yasin dan yang lainnya. Maka misalnya berilah hadiah kepada semua murid yang hadir. Semua murid yang hadir, beri hadiah kepada semua murid yang hadir. Aslinya muridnya ada 50, yang hadir 30. Berilah hadiah kepada semua murid yang adik, semua murid yang hadir. Ini apa? Hukumnya umum, semua murid. Berikan hadiah kepada semua murid, ini umum. Hukum yang teksnya umum. Nah, salah satu murid tersebut namanya Ali. Kemudian Pak Guru mengatakan berikan hadiah kepada Ali. Padahal Ali adalah anggota dari semua murid yang hadir. Dan ini dikatakan, ketentuan ini diucapkan 5 menit setelah kalimat yang pertama. Nah, apakah kalimat pertama yang merupakan hukum general itu masih bertahan dengan status redaksi yang umum, ataukah sudah menjadi al-am al-makhsus, am yang sudah mengkerucut? Apakah di sini terdapat pengkerucutan, berarti dari 30 murid yang hadir, nanti yang mau diberi hadiah cuma Ali saja. Apakah kalimat yang kedua itu penegasan dan pengistimewaan Ali dalam penyebutan, namun bukan pengkucutan? Maka kaidah yang dianut oleh jumhur ulama usul fikih, bahkan jamahir karena cuma satu yang menyelisihi, yang menjadi pendapat jumhur ulama usul fikih, di sini tidak terjadi pengkucutan. Di sini yang terjadi adalah penegasan. Berikan hadiah kepada semua murid yang hadir. Dan dijumpai, dihitung, ternyata ada 30 murid yang hadir dari total 50 siswa yang ada. Berikan hadiah kepada Ali. Maka ini pengistimewaan Ali. Dan ini adalah penegasan garis bawah untuk Ali, bahasanya Ali berhak untuk mendapatkan hadiah, non bukan maknanya hadiahnya ketentuan pertama diralat, kemudian disimpulkan yang dikasih hadiah cuma Ali tanpa 29 murid yang lain. Maka yang benar, tidak terjadi pengkucutan aturan di sini, cuma ada penegasan. Cuma terdapat penegasan. Misalnya orang tua, contoh yang lain. Ada seorang ayah bicara kepada ibunya, tolong berikan semua anak kita es krim. Tolong berikan untuk semua anak kita, semua anak berarti am. Semua anak berikan es krim, ini duitnya. Habis itu kemudian si bapak ini mengatakan, tolong berikan pada Ahmad yang merupakan salah satu anak, tolong belikan es krim untuk Ahmad. Maka apakah ini pembatalan terhadap aturan yang pertama? Tidak. Karena hukumnya sama. Semua anak diberi es krim. Ahmad yang merupakan juga anak diberi es krim. Nah, itu berarti ya, maka di sini tidak ada pengkucutan makna. Tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada penyempitan. Cuma ada penegasan untuk si Ahmad yang tidak didapatkan oleh saudara-saudaranya yang lain. Menurut jumhur, yang namanya pengkucutan itu hukum untuk anggota umum itu harus berbeda. Harus berbeda. Nah, ketika itu berbeda, maka dua teks ini kita katakan teks yang umum mengalami pengkucutan dan mendapatkan pengecualian. Maka ketika itu baru kemudian ada namanya takhsis, pengkucutan dan pengecualian. Pengkucutan kalau jumhur, hukum anggota am itu harus berbeda. Misalnya kembali ke bapak tadi, dia bilang kepada istrinya, ini duitnya, tolong berikan kepada semua anak kita, tolong berikan es krim. Anaknya ada 5. Setelah itu si bapak mengatakan, tolong belikan untuk Ahmad. Maka tolong untuk belikan untuk Ahmad donat, roti donat. Untuk Ahmad, tolong belikan roti donat saja. Nah, kalau di sini terjadi takhsis, maka kesimpulan akhirnya, ini ada 2 kalimat, kita bikin konklusi. Konklusinya apa? Semua anak diberikan es krim kecuali Ahmad. Untuk Ahmad, donat sebagai pengganti es krim. Karena dia alergi es krim. Awalnya enggak ingat kalau Ahmad alergi es krim. Putusan sudah dikeluar. Putusan sudah keluar. Ini duit, tolong belikan es krim, berikan kepada 5 anak kita, semua anak kita. Setelah itu 5 menit, baru ingat, Ahmad ini punya alergi es krim. Maka kemudian si bapak mengatakan, untuk Ahmad belikan roti donat saja. Bukan untuk tambahan. namun sebagai ganti es krim untuk dia. Karena kalimatnya tidak mengatakan tolong Ahmad ditambahi, untuk Ahmad tambahi tambahi donat, enggak. Kalimatnya untuk Ahmad belikan donat untuk Ahmad. Nah, dalam dari dua kalimat ini maka kita simpulkan kalimat general yang pertama itu mengalami pengecualian, pengkucutan. Semua anak diberi es krim kecuali Ahmad diberi roti donat. Nah, kalau hukum am sama hukum khos yang merupakan anggota am itu sama, itu bukan takhsis. Itu bukan takhsis. Berikan semua anak es krim. Ahmad yang merupakan anak kita yang paling rajin belajar, belikan es krim. Nah, itu enggak takhsis. Itu tidak terjadi pengkucutan. Nah, ini yang diinginkan dalam kalimat yang tadi kita paragraf yang kita baca. Al-hukmu alal mufrad. Ini contohnya Ahmad. Bihukmil am. Mufrad yaitu Ahmad diberi yang merupakan mufrad anggota dari am, anggota dari semua anak, bihukmil am, mendapatkan hukum sebagaimana hukum am, yaitu apa? Berikan es krim. Hukum amnya apa? Semua anak kita berikan es krim. Ahmad mendapatkan hukum sebagaimana hukum am, berikan es krim untuk Ahmad, maka itu la yuskitu umumahu. Maka kalimat yang kedua, belikan es krim untuk Ahmad, itu tidak merusak keumuman hukum yang general yang ada di kalimat yang pertama. Nah, di sini disampaikan ini bukanlah, tidak terdapat dalam hal ini takhsis, baik sawaan dukiro ma'an, baik keduanya disebutkan bersamaan. Ataukah kemudian baik disebutkan bersamaan bareng seketika itu juga, atau nanti ada jeda. Itu statusnya semuanya tidak takhsis. Maka sawaan dukiro ma'an amla, baik itu kemudian kalimatnya bersambung ataukah berjeda, itu semua bukan takhsis. Contoh bersambung dzikra ma'an berarti berikan es krim untuk semua anak kita dan jangan lupa belikan es krim untuk Ahmad. Apakah ini sambung berarti? Berarti ini sambung. Apakah di sini terjadi takhsis? Tidak. Atau kemudian amla atau tidak bersambung, ada jeda 5 menit, berikan es krim untuk semua anak kita, titik. Habis itu duduk-duduk, nah, kemudian ibunya siap-siap mau keluar, lagi pakai kerudung dan sebagainya, nah, pas dia mau keluar, kemudian setelah 5 menit, kemudian si bapak mengatakan, jangan lupa belikan Ahmad es krim. Maka ini tidak sambung. Apakah takhsis? Tidak, tetap bukan takhsis. Ini contoh bebasnya. Kita lihat contoh contoh yang dipakai di buku ini. Contoh yang disebut berbarengan, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar semua malaikat turun, demikian juga Jibril. Maka ini tidak takhsis. Bukan berarti yang turun hanya Jibril, padahal Jibril bagian dari malaikat. Namun ini pengistimewaan Jibril dalam penyebutan. Dia disebutkan secara khusus. Maka dia disebut dua kali. Pertama dia disebut dalam redaksi yang umum, semua malaikat turun. Kemudian dia disebut secara khusus, secara spesifik. Demikian pula Jibril. Maka di sini tidak terjadi takhsis. Cuma di sini terjadi penegasan. Contoh yang kedua, ada dua hadis. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Semua kulit bangkai jika telah disamak maka dia suci. Kemudian ada hadis yang kedua, hala akhattum ihabaha, tidakkah, mengapa kalian tidak mengambil kulit, hanya kembali ke kambing, kulit bangkai kambing itu. Dan kulit kulit bangkai kambing itu bagian dari ihabin, ayyuma ihabin. Bagian dari ayyuma ihabin. Karena yang am ayyuma ihabin, yang khas yang merupakan anggota am ihabaha, hanya kembali ke kambing. Fantafa'tum bi, lalu kalian manfaatkan. Nah, di sini tidak terjadi takhsis. Cuma di hadis yang kedua terdapat penegasan bahwasanya bersihnya kulit bangkai karena disamak itu juga terjadi pada bangkai kambing. Bukan taksis, bukan berarti yang bersih cuma kulit daging bangkai kambing saja, bukan. Hukum umumnya itu tidak rusak. Semua kulit bangkai yang bisa disamak maka dia suci. Itu tidak rusak hukum generalnya dengan adanya penegasan kalau kulit bangkai kambing itu bisa dimanfaatkan setelah disamak tentunya. Kemudian pasangan hadis yang selanjutnya, man wajada mata'ahu ingda rajulin, maka siapa yang menjumpai barangnya, ingda rajulin, hartanya, ingda rajulin, pada seseorang yang punya sifat qad uflisa, telah bangkrut. Qad uflisa itu jumlah setelah nakirah itu na'at. Inda rajulin ini nakirah, kemudian ada jumlah setelahnya qad uflisa, berarti sifat. Inda rajulin pada seseorang yang punya sifat qad uflisa, bangkrut. Fahuwa, maka man tersebut ahaku lebih berhak bihi dengan mata min ghairihi daripada yang lain. Nah, maka ini siapa yang menjumpai barangnya, supaya menjumpai barangnya pada orang yang uflisa, bangkrut. Pokoknya ada orang bangkrut dan dia menjumpai barangnya. Transaksinya apa itu tidak disebutkan. Transaksinya ini dalam konteks transaksi apa tidak disebutkan. Maka boleh jadi qard, utang piutang, atau kemudian kredit macet dan orangnya bangkrut, macetnya karena bangkrut, atau yang lain. Kalau di redaksi yang pertama itu bersifat umum dengan apapun background transaksinya. Yang jelas dia bangkrut. Kemudian hadis yang kedua khusus barang dagangan. Berarti ini idabta'a ar-rajulu sil'atan. Jika seorang itu membeli barang, ini berarti kredit macet. Bukan qard. Bukan utang piutang, namun ini beli barang secara tidak tunai, ansuran baru berapa kali, terus macet, ternyata dia bangkrut. Dan dicek memang betul-betul asli bangkrut. Waya ingdau, kemudian silah itu ada di tempatnya, maka dia lebih berhak daripada orang-orang penghutang lainnya. Maka di sini kasusnya kasus jual beli tidak tunai. Kalau di hadis yang pertama tidak ada penegasan, bersifat umum. Apakah ini hanya berlaku untuk kasus tidak jual beli tidak tunai? Tidak, berlaku untuk semua. Nih, sama siapa saja yang kemudian partnernya itu bangkrut. Nah, kemudian contoh yang ketiga atau contoh yang keempat, no agak iskal ini contoh yang keempat. Ada dua pasang hadis, ada satu pasang hadis. Hadis yang pertama mengatakan, hadis Jabir, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan adanya hak suf'ah dalam segala sesuatu. Fi kulli syai' berarti umum. Namun kemudian hadis yang kedua mengatakan tidak ada suf'ah kalau tanahnya itu sudah kemudian memiliki batas, kemudian ada jalan yang membelah di antara dua tanah tersebut. Fala suf'ata, maka tidak ada suf'ah. Ini kalau untuk jadi contoh di kaidah ini tidak masuk. Karena hukumnya bukan hukum yang hukum mufrad, bukan hukum am. Hukum amnya apa? Tidak ada suf'ah. Tidak ada hukum mufradnya tidak ada suf'ah. Nih, hukum amnya ada suf'ah. Maka wallah a'lam, dalam pandangan saya ini tidak pas untuk masuk dalam kaidah ini. Ini pas dalam untuk takhsis. Maka ada dalam ajaran Islam, ya itu ada namanya hak suf'ah. Hak untuk meminta secara paksa apa yang telah dijual oleh orang lain dengan mengganti tentu uang yang telah dibayarkan. Maka ketika ada dua orang anak laki-laki dapat jatah warisanmu ini dua orang sebelah sana, ada satu tanah satu hektar misalnya, ini untuk berdua, kemudian ini, maka itu milik A sama B. Maka dalam aturan Islam, ketika B itu mau menjual bagiannya dan menjual bagiannya, maka wajib dia tawarkan dulu kepada si A. Karena ini belum diparuh, belum dibelah, mana jatahnya itu belum dibelah, belum ditentukan. Maka dia harus ngomong si A, oh, saya pengen jual, tolong kamu beli. Nah, ternyata si B ini melanggar aturan. Dia jual jatahnya kepada si C, dan si C pun telah membelinya dengan dan telah membayarnya 100 juta misalnya. Tak lama setelah itu kemudian si A dengar kalau ternyata B telah menjual jatahnya kepada C dengan harga 100 juta. Maka A punya hak namanya suf'ah. Maka dia si A ini begitu dengar, maka dia kemudian mengambil uang di bank atau kemudian bagaimana, pokoknya menyiapkan uang, dan dia datang ke rumah si C dan mengatakan, kamu tahu kan itu milik berdua, tentu si B telah cerita dan belum diparuh, tentu Anda telah tahu, dan pemilik satunya adalah saya, dan saya ingin memiliki semua tanah tersebut agar jadi milik saya. Oleh karena itu, WC, duitmu saya pulangkan. Ini 100 juta yang kau telah bayarkan, saya pulangkan. Mau tidak, kamu mau ataukah tidak, suka atau tidak suka, tanah hak milikmu adalah sekarang milikku. Ini hak untuk mengambil secara paksa apa yang telah dijual oleh orang lain, namun dalam konteks kepemilikan bersama. Nah, maka Nabi katakan bahasanya semua barang yang itu milik dua orang, semua barang yang barangnya itu satu namun dia milik punya dua orang, terdapat padanya hak suf'ah. Di hadis yang pertama dikatakan semua barang. Semua harta. Lalu di hadis yang kedua mengatakan bahasanya suf'ah itu tidak berlaku untuk tanah yang sudah dipisah. tanah warisan tadi akhirnya sudah dipisah. Kemudian tengah-tengah, kemudian telah dibuat jalan, maka tidak ada hak suf'ah. Artinya kalau belum dipisah, ya, maka ada padanya suf'ah. Nah ini mungkin kalau mau jadi contoh dalam kaidah ini, kita ngambilnya sudut pandangnya yang ini. Ada suf'ah untuk barang yang belum dipisah. Ada suf'ah untuk barang yang belum dipisah. Karena al-hudud itu berarti tanah. Berarti barangnya tanah. Maka ini dengan bahasa lain, hadis kedua mau mengatakan ada suf'ah dalam tanah. Hadis yang pertama, itu semua barang, motor, aktiva tetap ataupun aktiva bergerak. Tanah, rumah, motor, mobil, itu ada hak suf'ahnya. Karena di sana disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi suf'ati fi kulli syai'. Dalam semuanya ada suf'ah. Asal kemudian mobil ini milik berdua, maka ada hak suf'ah. Motor ini milik berdua, ada hak suf'ah. Nah, di hadis yang kedua dikatakan ada suf'ah untuk tanah. Selama tanah tersebut belum diberi pembatas mana milik A, mana milik B. Nah, apakah di sini terjadi takhsis sehingga suf'ah itu hanya berlaku untuk aktiva tetap semisal tanah? Jawabannya tidak. Jawabannya berdasarkan kaidah tidak. Ya, karena di sini tanah diberi hukum yaitu ada suf'ah, dan ini sama persis dengan di hadis yang pertama, semua barang ada suf'ahnya. Jika itu satu barang milik dua orang atau lebih, maka ada suf'ah di dalamnya. Maka di sini tidak mengalami takhsis. Lalu jika demikian apa faedah, kenapa? Kenapa kalau hukumnya sama dan ini tidak menghasilkan takhsis, untuk apa ada? Ada suf'ah untuk semua barang, kemudian ada suf'ah untuk tanah, untuk apa kalimat semacam ini? Maka di baris yang terakhir dikatakan, qil innaha nafyu timali ikhrajihi minal am. Fungsinya adalah untuk meniadakan kemungkinan keluarnya si anggota am dari hukum am. Kalau untuk contoh terakhir, maka kenapa tanah itu diberi hadis khusus? Untuk menegaskan, untuk menghilangkan kemungkinan tidak termasuknya tanah dalam hak suf'ah. Maka ditegaskan bahasanya ini juga berlaku pada kasus tanah. Tidak ada kemungkinan kalau itu terkeluarkan dari hukum sebelumnya. Maka itu telah kemudian dinegasikan, telah dihilangkan sejak dini hari. Sejak dini telah dihilangkan kemungkinan tersebut. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Ada banyak kaidah, yang pertama tentang tiga macam al-am, kemudian kaidah bahasanya apa yang tertuju untuk Nabi berlaku untuk semuanya kecuali terdapat dalil kalau itu khususiyah, kemudian al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Kemudian kaidah al-humu alal mufrad bihukmil am laisa takhsisan, ketika anggota am itu mendapatkan hukum sebagaimana hukum am, laisa takhsisan, maka itu bukan takhsis, itu bukan pengkerucutan dan penyempitan hukum. Demikian wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.